بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال المؤلف رحمه الله وهو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران ابن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما dari Abu Nujayb ismuhu nama beliau Imran ibn Husain bin Ubaid bin Khalaf bin Abdi Nahm بن خذيفة بن جهمة بن جهمة بن غاضرة بن غاضرة بن خشينة بن خشينة بن خشينة بن كعب بن عمر بن خزاعة. نعم. رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم وشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زلت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى نعم. رواه مسلم. حديث yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, al-imam an-nawi rahimahullah, dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Dan Imran ibn Husain radhiyallahu anhu termasuk dari ulama as-sahabah, ulama as-sahabah. Dan beliau masuk Islam pada tahun 7 Hijriah bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada tahun Khaybar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus beliau ke Basrah untuk mengajari penduduk Basrah, agama Allah Subhanahu wa taala, karena keilmuan yang ada pada beliau, Imran bin Husain. وكانت الملائكه تسلم عليه, dan para malaikat memberi salam kepada Imran. Naam. Jadi para malaikat pernah memberi salam kepada Imran bin Husain dari samping rumahnya. Naam. Dan beliau meninggal dunia, wafiya sanata 53. Beliau meninggal wafat pada tahun 53 Hijriah. Ada pula yang mengatakan tahun 52 Hijriah. 52. Nah. Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, nam bahwasanya anna imra'atan, ada seorang wanita, ya, seorang wanita min Juhaynah, dari Juhaynah, atat Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabiullah, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وهي حبلى من الزنا, dalam keadaan wanita tersebut sedang hamil. Naam. Hamilan qad zanat, ini hamil karena zina. Faqalat, lalu wanita itu berkata kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabtu haddan faaqimhu alayya. Ini bermakna asabtu syai'an yujibul hadda faaqimhu alayya. Saya telah melanggar batas. Nah, saya telah melakukan sesuatu yang wajib, yang pantas untuk dihukum. Nah, faqimhu alayya, maka tegakkanlah hukum had kepadaku. Wanita tersebut mendatangi Rasulullah dalam keadaan sedang hamil karena perbuatan zina. Naam. Kemudian dia menyampaikan bahwa dia telah melakukan sesuatu, naam, pelanggaran yang pantas untuk diberikan hukuman. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh wanita tersebut, Rasulullah mengatakan, fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Nah, Rasulullah sallam memanggil walinya. Ya. Maka Rasulullah SAW memanggil wali wanita tersebut. Lalu beliau bersabda, faqala, ahsin ilaiha. Yang berbuat baiklah. Nah, kepada wanita ini. Ya, perlakukanlah dia dengan baik. Faiza wabat fa'atini. Jika dia telah melahirkan, maka bawalah dia kepadaku. Nah, jika dia telah melahirkan, maka bawalah dia kepadaku. Jadi Rasulullah SAW memanggil wali wanita tersebut dan memerintahkan untuk berbuat baik kepada wanita itu, ya, sampai dia melahirkan. Lalu kemudian dibawa, ya, ke hadapan Rasulullah SAW. Fafa'ala, maka wali tersebut melakukannya, ya. Wali wanita itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Fashukkat 'alayha thiyabuha. Ini ketika wanita itu telah melahirkan, maka walinya pun datang membawa wanita tadi nang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan, nah, untuk merajam wanita tersebut. Ya, Nabi SAW memerintahkan untuk merajam wanita tersebut. Fashukkat 'alaiha thiyabuha. Dengan lafaz lain, fashuddat, nah, bermakna luffat thiyabuha wa rubitat, yani gulunglah, ya, lipatlah pakaian wanita tersebut, kemudian ikatlah. Naam. Baik. Ya, maksudnya pakaian wanita tersebut digulung kemudian diikat. Nah, pakaian wanita tersebut, nah, dilipat kemudian diikat. Setelah itu summa amara biha farujimat. Ya, jadi diikat agar supaya tidak tersingkap auratnya. Nah, summa amara biha farujimat, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan, nam, agar wanita tersebut dirajam. Farujimat, maka dirajamlah, nam, wanita tadi. Dirajam dengan apa? Bil hijarah, ya, dengan batu. Yang mana batunya laisat kabirah wala saghirah. Naam. Ya, batu tersebut tidak besar dan tidak pula kecil. Naam, sedang. Hatta matat, sampai wanita itu meninggal. Naam, jadi ketika dirajam, naam, dengan batu sampai wanita itu meninggal. Tsumma shalla 'alaiha. Lalu kemudian Rasulullah SAW mensolati wanita tadi. Ya, Rasulullah SAW mensolati wanita yang telah dirajam, yang telah meninggal, ya, karena dirajam. Baik. Bahkan tidak hanya itu, Nabi SAW mendoakan, ya, wanita tadi. Faqala lahu Umar. Umar pun berkata kepada Rasulullah SAW, tusalli alaiha ya Nabi Allah wa qal zanat. Engkau mensalati, ya, menyalati wanita tersebut ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Nah, dalam keadaan dia telah berzina, ya, padahal dia telah berzina. Nah, jadi Umar heran, yang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menyolati wanita tersebut. Naam. Karena dia menyadari, mengetahui bahwasanya zina termasuk dosa besar. Faqala Rasulullah SAW, qala laqad tabat taubatan. Jadi Allah sungguh, ya, dia telah bertobat. Sungguh wanita itu telah bertobat dengan satu tobat yang kalau seandainya dibagikan kepada 70 orang dari penduduk kota Madinah, maka niscaya akan mencukupi mereka. Naam. Wa hal wajadta taubatan afdhala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala? Apakah Naam, engkau pernah mendapati Naam, satu tobat yang lebih afdal, lebih baik, lebih utama daripada tobat seorang wanita yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Naam. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diterangkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Naam, apakah engkau pernah mendapati Naam, satu tobat yang lebih utama daripada keadaan orang ini, ya, seorang wanita yang datang Naam, imra'atan yang datang menyerahkan dirinya, ya, jadat binafsiha ini sallamat nafsaha. Naam. Min ajli at-taqarrub ila Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini dia datang Naam kepada Rasulullah SAW untuk menyerahkan dirinya agar dia dihukum, ya, dirajam. Baik. Dan agar supaya dia bersih dari dosa zina. Naam. Baik. Hadis yang mulia ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah memiliki beberapa faedah. Naam. Di antaranya bahwasanya an-nazani idza zana wa huwa muhsan, ya, sesungguhnya seorang yang berzina apabila dia telah Naam. Apabila dia berzina dalam keadaan dia telah menikah, tazawwaj, dia telah menikah, fa innahu yajibu alaihi ay yurjama wujuban. Nah, maka wajib untuk dirajam. Dan hal ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Kaum muslimin telah membacanya. Nah, menghafalkannya. Naam. Jadi Nabi SAW rajam. Naam. Memberikan hukuman rajam kepada orang-orang yang berzina. Ya, demikian pula para khulafaur rasyidin. Naam, yang datang setelah beliau juga Naam memberikan hukuman rajam kepada orang-orang yang berzina dalam keadaan dia telah menikah. Naam. Baik. Akan tetapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Naam. Allah Subhanahu wa taala nasakhaha min al-Qur'an lafzan. Ya, kata Syekh Utsaimin, walakin Allah bi hikmatihi nasakhaha min al-Qur'an lafzan wa abqa hukmaha fi hadhihi al-ummah. Kata tapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya telah menghapus ya hukum ini dari Al-Qur'an secara lafaz. Naam. Dan tersisa hukum tersebut ya pada umat ini. Yaitu seorang yang telah menikah kemudian berzina. Naam, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Naam, seorang yang thayyib berzina dalam keadaan dia telah menikah, maka dihukum naam rajam sampai dia mati. Naam. Thayyib, jadi dia diletakkan naam thayyib di satu tempat yang luas, kemudian orang-orang berkumpul. Naam. Kemudian setelah itu dilempari ya dengan batu sampai mati. Naam. Wa hadhi min hikmatillah, dan ini termasuk dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, yakni maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan naam dalam syariat ini untuk membunuh ya orang yang berzina ketika dia telah menikah, ya, seorang yang telah menikah kemudian berzina tidak dibunuh dengan pedang atau yang semisalnya, ya, yang mana itu mudah, ya, selesai perkaranya ketika dia dihukum dengan dibunuh dengan cara pedang, enam atau yang semisalnya. Naam. Akan tetapi dia dirajam. Naam, dengan batu agar supaya dia merasakan naam sakitnya azab. Ya. Kebalikan dari apa yang dia rasakan, dia dapatkan dari lezatnya ketika dia berzina. Naam, dari perbuatan yang haram. Nah, karena orang yang berzina tentunya ya berlezat, ya menikmati. Nah, seluruh tubuhnya merasakan kelezatan ya dengan perbuatan yang haram. Baik. La ilaha illallah. Oleh karena itulah, naam, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala naam memberikan hukuman kepada seorang yang telah menikah dengan hukuman rajam, yaitu dengan cara di naam yang telah menikah dengan hukuman rajam dilempari dengan batu agar dia merasakan ya sakit ya yang berkepanjangan. Naam. Baik. Dan di dalam hadis ini pula ya terdapat dalil wa fi hadzal hadithi dalilun ala jawazi iqrari al-insani ala nafsihi. Naam, bizina. Terdapat dalil naam bahwasanya boleh ya seseorang itu mengakui atas dirinya dari perbuatan zina. Naam, dia mengakui atas dirinya dengan perbuatan zina yang telah dilakukannya. Naam. Ya, tentunya dalam rangka untuk naam bersihkan dirinya agar diberi hukuman had. Ya. Naam. Dan ketika telah ditegakkan had, Maka nah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Naam. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hukuman kepadanya. Baik, dia mengakui hal tersebut ya bukan untuk menjelekkan dirinya. Naam, bukan dalam rangka untuk membersihkan menam menjelekkan dirinya. Naam, justru malah untuk membersihkan dirinya dari perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Naam. Baik. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu ta'ala al-musta'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Radhiyallahu